Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Sebelum kita lanjutkan, sedikit mengulang kembali kemarin, yaitu kaidah yang sangat penting dan juga sebagai patokan bahwasanya semua nama laki-laki yang diakhiri dengan ta marbutah tidak boleh ditanwin. Itu kaidah yang perlu dihafal. Talhatu, Hamzatu, Usamatu, Ubadatu. Setiap nama laki-laki yang diakhiri dengan apa? Tak marbutah. Tak marbutah itu tak seperti ini. Maka tidak boleh ditanwin. Jadi kalau antum walaupun bergaya keras suaranya, Hamzatun, gagal paham. Paham ya? Nah, yang tepat bagaimana? Hamzatu, Usamatun. Benar atau keliru? Keliru. Yang benar? Yang benar? Iya, gimana? Usamatun, keliru atau benar? Yang benar? Usamatu, enggak boleh tanwin. Paham ya? Talhatun, keliru atau benar? Yang benar? Talhatu, ahsan. Kemudian Mughiratun, Mughiratun, keliru atau benar? Mughirah, Mughiratun, keliru atau benar? Yang benar? Mughiratu, tanpa tanwin. Ewa. Apa tadi? Hasan, kaidahnya tadi apa? Hasan, kaidahnya masalah nama tadi. Ewa. Naam Hasan. Setiap nama laki-laki, nama laki-laki, ini Arab ya, bukan nama Jawa ya. Nama laki-laki yang diakhiri dengan tak marbutoh tidak boleh ditanwin. Paham ya? Ewa. Kita sebelum kita lanjutkan pembahasan atau pelajaran yang ke-12, 11 barakallahu fikum, mufradatnya kemarin, ewa. Pertama zaujun artinya suami. Kedua zaujatun artinya antum istri. Ketiga ibnun artinya anak laki-laki. Kata yang keempat ibnatun artinya. Yang kelima bintun artinya. Itu ibnatun atau bintun sama artinya anak perempuan. Yang kelima abun atau umun artinya atau ibu. Paham ya? Itu semuanya upayakan sudah terkondisikan dan sudah antum hafal semuanya. Bintun, umun, abun, syajaratun, pohon, amudun, jidarun, saburatun, kunfudun, sinjabun, mirwahatun. Belum ya? Awal mirwahatun kebas angin. Bilatun, bisatun, karpet, namlun, sendila, labas, ayo labas, nam, jangan semua coba semua ketemuan nih, namlun, naklun, dudun, ewa, difdaun, ewa, dhibun, dhibun, serigala. Apa lagi satunya itu? Singa. Apa? Asamun. Asadun. Ayam jantan. Ayam betina. Dajjajatun. Naam. Bahwa kita lihat lagi berikutnya. Qala al-mu'allifu ashabahullah ad-darsul hadiya asyara, pelajaran yang ke-11. Fi. Fi itu artinya di dalam, tambah dhamir al-ghaib. Maksudnya bagaimana? Fi ditambah dhamir al-ghaib. Dhamir itu artinya apa? Kata ganti. Dhamir ghaib itu otomatis orangnya enggak ada. Seringnya artinya dia artinya. Paham ya? Artinya dia. Kita lihat. Fi harfu jarrin. Fi itu huruf jar. Dhamirul ghaib al-mudzakkar. Dhamir ghaib mudzakkar. Kata ganti. Ghaib itu orang yang dibicarakan, mukhatab yang diajak bicara, mutakalim yang berbicara. Mutakalim yang berbicara, mukhatab yang diajak bicara, ghaib yang dibicarakan. Namanya kita lihat. Fihi di dalamnya. Laki-laki atau perempuan ini? Fihi laki-laki. Kalau perempuan fiha. Jadi seperti ini. Nah, kalau untuk mudzakkar, mudzakkar kan laki-laki, kalau muannas kan perempuan, ya kan? Ewa. Kalau untuk laki-laki fihi. Kalau perempuan muannas fiha. Paham ya? Ewa, ini muannas. Mudzakkar muannas. Mudzakkar laki-laki, muannas perempuan. Ayo kita lihat. Dhamirul ghaib al-muannas, dhamir ghaib yang muannas. Ghaib itu yang dibicarakan tapi muannas. Fiha. Ewa. Di dalamnya, tapi dalamnya yang muannas. Kita lihat. Kita lihat di sini. Baiti fi hadiqatun. Baiti fihi hadiqatun. Rumahku di dalamnya terdapat hadiqah, kebun. Paham ya? Rumahku di dalamnya terdapat apa? Kebun. Fihi haknya kembali ke rumah. Baitun. Mudzakkar atau muannas? Baitun. Baitun. Mudzakkar atau muannas? Mudzakkar. Berarti benar fihi. Bukan fiha. Fihi. Di dalamnya terdapat kebun. Fasli kelasku. Fihi tullabun. Di dalamnya terdapat para pelajar. Tullabun jamak. Mufradnya talibun. Tullabun para pelajar. Mufradnya talibun. Pelajar. Mada fi hadal baiti. Apa yang ada di dalam rumah ini? Berarti menanyakan yang di dalamnya. Fihi asasun. Di dalamnya terdapat apa? Nah, barakallahu fikum, perabot. Tahu perabot ya? Nah, perabot rumah tangga itu. Ada piring, ada raknya, ada sendoknya, paham ya? Nah, seperti itu. Jadi, perlengkapan rumah, na'am. Fihi asasun. Man fil maktabi. Siapakah yang ada di dalam maktab? Maktab itu kantor. Nah, maktab itu artinya kantor. Nanti mufradatnya bisa diambil dari sini juga bagus. Nanti kita lihat nanti. Maktab itu artinya kantor. Apa atau siapa yang ada di dalam kantor? Ma fihi ahadun. Ma fihi ahadun. Di dalamnya tidak ada seorang pun. Ma fihi ahadun. Di dalamnya tidak ada seorang pun. Syahidnya apa syahidnya di sini? Antum pahami baik-baik menggunakan fi. Fihi untuk mudzakkar. Fiha untuk muannas. Hadiqati fiha azharun. Kebunku fiha di dalamnya terdapat azharun, bunga-bunga. Azhar itu bunga. Ghurfati kamarku. Sekarang hadiqatun muannas atau mudzakkar? Hadiqatun. Tandanya apa? Ewa. Sehingga bukan fihi tapi fiha. Ya kan? Fiha. Hadiqati fiha azharun. Kebunku di dalamnya terdapat bunga. Ghurfati fiha nafidatun. Kamarku di dalamnya terdapat nafidah. Apa nafidah? Jendela. Nafidatun jendela. Mada fil haqibati, apa yang ada, ingat-ingat mada ini artinya apa ya? Mada apa yang fil haqibati yang ada di dalam tas, fiha kutubun, di dalamnya terdapat apa? Buku-buku. Man fil maktabati, ingat-ingat pertanyaan untuk orang yang berakal, man fil maktabati, siapakah yang berada di dalam perpustakaan? Maktabun kantor, maktabatun perpustakaan. Ma fiha ahadun, di dalamnya enggak ada seorang pun. Kita tutup yang terakhir, jadi nanti mufradnya ana ambil dari sini aja biar semakin melekat. Naam. Sekarang ya'ul mutakallim. Ya'ul mutakallim, perhatikan baik-baik. Ya'ul mutakallim itu adalah ya' yang menunjukkan orang yang berbicara. Seringnya diartikan aku atau saya. Ghurfati kamarku, baiti rumahku, qalami penaku, fulusi uangku, mali hartaku. Paham soalnya ya? Nah, sekarang contohnya. Antum. Jendelaku. Nafidhati. Antum sekarang. Pintuku. Babi. Paham ya? Babi, pintuku. Nah. Kemudian yang berikutnya, tembokku. Jidari. Itu ya apa namanya? Ya mutakallim. Babi. Ini ya-nya ya apa namanya? Ya mutakallim. Ya ul. Ya'ul mutakallim. Paham ya? Namanya apa namanya? Ya' mutakallim. Perhatikan, ikut gak masalah tapi perhatikan baik-baik. Ya' mutakallim namanya. Ya' yang menunjukkan satu orang berbicara. Aku atau saya. Paham ya? Jadi babi pintuku. Ya' mutakallim namanya. Ya' apa namanya? Mutakallim. Mutakallim itu yang berbicara, mukhatab yang diajak bicara, kemudian ghaib yang dibicarakan. Paham ya? Itu dari mana tadi? Rabas. Paham soalnya ya? Naam. Jadi harus dipahami baik-baik. Mutakalim yang mukhatab. Ghaib. Iya apa namanya ini? Iya mutakalim. Pertanyaan berikutnya. Sandalku. Na'li. Kemudian berikutnya sebagai percobaan ini, kucingku. Kitty atau hirni. Ah ya seperti itu. Karpetku. Belum ya? Karpetku. Karpetku. Karpet apa dulu bahasa Arabnya? Bila ewa berarti? Bisati. Paham ya? Ewa. Sekarang antum. Buku tulis apa bahasa Arabnya? Ya udah yang mudah aja. Kunci apa bahasa Arabnya? Kunciku. Miftahui itu apa? Miftahi. Caranya itu kalau akhirnya di dhammah begitu ketemu ya langsung berubah dia mengikutin ya-nya. Ya itu yang cocok harokat apa? Kasroh. Wawu yang cocok harokat apa? Dhammah. Fathah yang cocok enam. Alif yang cocok harokat apa? Fathah. Sehingga antum gak usah bingung, jangan miftahui dan gitu. Miftahun, ya kan? Miftahun. Ini kalau dikasihnya mutakalim, langsung berubah. Perhatikan baik-baik. Miftahi, langsung. Domah dikasih, cocok dengan ya. Kunciku, paham ya? Nah, barakallahu fikum. Sekarang lampu, bahasa Arabnya apa lampu? Papan tulis apa? Pena apa pena? Kolamun. Penaku. Berarti kolami. Paham salah ya? Nah, itu namanya ya' mutakalim. Kita lihat. Ya'ul mutakalim dhamirun lil mutakalim. Ya' mutakalim itu adalah dhamir kata ganti. Lil mutakalim kata ganti untuk satu orang yang berbicara. Artinya saya atau aku. Rumahku, rumah saya. Paham ya? Baiti seperti itu. Baiti rumahku, ghurfati kamarku, haqibati tasku, baladi negeriku, jamiati universitasku. Paham ya? Jamiah itu kan universitas. Naam. Abi bapakku, ummi ibuku, akhi saudaraku, ukhti saudariku, baiti jamilun rumahku indah, ghurfati kabiratun kamarku besar, uhibbu baladi aku cinta negeriku, jamiati kabiratun universitasku besar, uhibbu abi wa ummi aku cinta bapak dan ibuku, uhibbu akhi wa ukhti aku cinta saudara dan saudariku. Paham ya? Itu namanya ya' mutakalim. Namanya ya' mutakalim. Ya' mutakalim itu ya' yang bagaimana tadi? Ya' yang menunjukkan satu orang yang berbicara. Nanti ada mukhatab yang diajak bicara. Ada ghaib yang dibicarakan. Itu dihafal. Mutakalim yang berbicara. Mukhatab yang diajak bicara. Ghaib yang dibicarakan. Paham? Itu istilah itu penting nanti sering muncul. Jadi upayakan antum tahu. Mudzakkar itu laki-laki, mu'anas itu perempuan. Mau soalnya ya? Ewa, kita cukupkan dulu sampai di sini. Kesimpulannya antum sekarang sudah dilatih untuk menggunakan dhamir ghaib. Kalau laki-laki, fihi. Kalau perempuan, fiha. Ghurfati kamarku, fiha. Ghurfatun mu'anas. Baiti rumahku, fihi. Di dalamnya, fihi. Hak kembali ke rumah. Baitun mudzakkar kan itu. Naam. Nasallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin.